Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan syarah Ulumatul I'tiqad. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala, makna raddi wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa hukm kullin minha. Makna yang dimaksud dengan radd, demikian pula ta'wil, tashbih, tamthil, yang hal ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam memahami nusus sifat, dalil-dalil yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan keseluruhan perkara syariat ini tidak boleh untuk seseorang terjatuh ke dalam radd serta ta'wil dan juga tashbih dan tamthil. Dan juga beliau menerangkan tentang hukum dari setiap perkara ini semua. Bagaimana hukum radd, ta'wil, tamthil, tashbih dan yang lainnya. Yang pertama kata Syekh rahimallahu taala, ar-raddu menurut sebagian ahli bahasa dikatakan bahwasanya makna radd adalah sarfu syai'i bidzatihi au bihalatin min ahwalihi, memalingkan sesuatu dengan zatnya atau memalingkan dari keadaan sesuatu kepada keadaan yang lain. Ini secara bahasa makna ar-radd, memalingkan sesuatu dengan zatnya atau memalingkan suatu keadaan kepada keberadaan yang lain. Ya, seperti antum merubah posisi meja yang tadinya menghadap barat kepada timur, itu dikatakan radd secara bahasa, memutarkan dengan zatnya, dengan bentuknya. Atau merubah keadaannya yang tadinya pendek menjadi tinggi, yang tadinya hitam dicat menjadi kuning, maka itu masuk dalam kategori radd secara bahasa. Adapun yang dimaukan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, makna radd yaitu at-takdzib wal inkar, mendustakan dan mengingkari. Makna radd yang dimaukan dalam bab al-asma wa sifat yaitu mendustakan dan mengingkari. Kalau secara bahasa kita ketahui radd zahir artinya adalah menolak. Tetapi yang dimaukan di sini adalah mendustai dan mengingkari. Sehingga tidak boleh untuk seseorang terjatuh ke dalam radd, mendustakan dan mengingkari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, mithru ayyaqula qailun, seperti seseorang mengatakan yang dia terjatuh ke dalam radd, itu mendustakan dan mengingkari dari sekian nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia katakan laisa lillahi yadun la haqiqatan wala majazan. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan, tidak secara hakikat dan tidak secara kiasan. Ini menunjukkan ketika dia mengatakan Allah tidak memiliki tangan, baik itu secara hakikat ataupun secara kiasan, menunjukkan dia terjatuh ke dalam rad, yaitu takdzib wal inkar, mendustakan dan mengingkari tangan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah disifati dengan sifat tangan. Tangan secara hakikat tentunya antum ketahui, itu tangan seperti yang kita ada padanya atau yang kita miliki. Ini merupakan tangan hakikat yang ada, ya, dari mulai ujung jari sampai bahu. Ini dikatakan tangan. Adapun secara kiasan, tangan yang dari suatu segi bahasa Arab terkadang maknanya adalah nikmah. Maknanya adalah nikmah, yaitu kebaikan. Ya, seperti orang Arab mengatakan laka yadun indi. Dikatakan oleh seorang Arab, dia mengatakan laka yadun indi, engkau memiliki tangan di sisiku. Maksudnya apa? Engkau memiliki kebaikan di sisiku. Itu secara majaz, kiasan. Terkadang diartikan yad dengan ni'mah. Sehingga dia talak, Allah tidak memiliki tangan secara hakikat ataupun kiasan. Maka orang yang terjatuh dan mengucapkan dengan ucapan seperti ini, kata Syekh rahimallahu taala, wa huwa kufrun. Dia teranggap kufur, mengingkari. Apa yang dia ingkari? Dia ingkari nas yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah menyatakan Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan tangan. Dalil yang menunjukkan itu banyak. Di dalam surat Al-Maidah, bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Ketika orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah SWT terbelenggu. Tetapi Allah bantah, bal yadahu mabsuutatan, justru tangan Allah itu terbentang, tidak terbelenggu. Ya, tidak dalam keadaan seperti orang yang diborgol. Tayyib. Menunjukkan Allah SWT siap untuk menerima taubat para hambanya, yang ditafsirkan di dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiun nahar. Kenapa dia dikatakan kufur? Li'annahu takdzibun lillahi wa rasulihi, karena dia mendustakan dan tentunya mengingkari. Jikalau mendustakan disebutkan oleh para ulama, yaitu terhadap lafaz, ya, yang namanya dia berdusta, yaitu terhadap lafaznya dia dustakan, oh itu tidak benar, tidak datang dalam Al-Quran Allah disifati dengan sifat tangan. Maka mimbabil aula, lebih utama lagi tentunya dia akan mengingkari maknanya. Jikalau lafaznya didustakan oleh seseorang, maka lebih utama lagi pasti dia akan terjatuh mengingkari maknanya. Dan yang lainnya bisa antum kiaskan. Seperti seseorang mengatakan laisa lillahi wajhun la haqiqatan wala majaza. Allah tidak memiliki wajah, tidak memiliki muka, baik secara hakikat muka yang kita ketahui ataupun kiasan. maka orang yang mengatakan seperti ini kufur, karena dia mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala nas yang telah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa ina wa tawallu fa thama wajhullah. Kemana saja kalian berpaling menghadap, di sana wajah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah, surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tayyib. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekian hadis yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan wajah. Atau dia mengatakan laisa lillahi ainun la haqiqatan wala majaza. Dia mengatakan Allah tidak memiliki mata secara hakikat ataupun kiasan. Hakikat ataupun kiasi. Maka ini pun terjatuh ke dalam kufur. Karena dia mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah menyatakan bahwasanya Allah memiliki mata. Tajri bi'ayunina. Yang perahu tersebut berlayar di bawah pengawasan mata kami, kata Allah. Dan yang lain-lainnya yang dia katakan sebagai bentuk penolakan dia terhadap sifat-sifat Allah SWT, maka dia terjatuh ke dalam arad, yaitu takdzib. Takdzibul lafzi, merusakkan lafaz, maka min babil aula inkarul makna, dia mengingkari maknanya. Kalau lafaznya saja sudah didustakan, pasti maknanya akan dia ingkari. Dia pertama kali terjatuh ke dalam mendustakan lafaz Allah tidak memiliki yad, Allah tidak disifati dengan yad, maka dia akan ingkari maknanya tangan, dengan alasan kalau kita tetapkan maknanya, maka kita akan menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Tanya. Ini hukumnya, ya. Jadi beliau terangkan makna dan hukumnya ketika seseorang terjatuh ke dalam takdzib wal inkar, yaitu hukumnya kufur. Dengan syarat, kata para ulama, yang syarat kita ketahui dalam asbabut takfir, sebab dikafirkan seseorang tidak mudah untuk seseorang mengafirkan yang lainnya. Tapi di sana harus mencocoki syarat-syarat yang ada, yang hal itu diteliti dan diperhatikan oleh para ulama. Di antaranya adamul jahili, orang tersebut bukan sebagai orang yang bodoh ketika mengatakannya, dia tahu sebagai orang yang berilmu, ya, bahkan mungkin jebolan-jebolan universitas-universitas Islam atau jebolan-jebolan pondok atau disebut sebagai kiai ajengan, ya. Tetapi dia mengatakan Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki kaki, Allah tidak memiliki jasad, dan yang lainnya. Maka jikalau dia bukan seorang yang bodoh, kemudian hilang pula mawani takfir, penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan yang lainnya, yaitu tidak dalam keadaan mukrah, terpaksa mengatakannya dengan kerelaan hatinya, dengan keridhaannya, tanpa ada unsur paksa, dia mengatakan Allah tidak memiliki tangan, tetapi dengan kehendaknya, bahkan dia menyuruhkan seperti itu dalam rangka membutakan dan memberikan kerancuan terhadap pemikiran-pemikiran kaum muslimin, maka baru ketika itu dia dikatakan kufur, mendustakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka jikalau dia seorang yang bodoh, bukan seorang yang berilmu, mengatakan hal yang seperti itu, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, diajari, diberitahu, dinasihati. Jikalau sudah diajari, diberikan nasihat, diberitahu, dia tetap bersikeras dalam pendapatnya, ya, tetap mengatakan Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata, dan yang lainnya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baru ketika itu jatuh ponis kufur kepada orang tersebut. Dan ini pun tentunya hak para ulama untuk kita mengadukan perkaranya kepada para ulama, bagaimana tahapan-tahapan para ulama dalam menjatuhkan ponis daripada kufur kepada orang yang mengatakan seperti itu. Ya, kita tidak bisa langsung. Kita hanya bisa memponis secara umum. Orang yang mengatakan seperti itu kufur. Orang yang mengatakan seperti itu, ya, tidak berhak untuk kita ta'yin si fulan umpamanya. Tapi cukup orang yang mengatakan perkataan seperti itu atau yang sejenisnya terjatuh ke dalam kufur. Adapun secara ta'yin rinciannya, verson demi verson, ya, perorangan demi perorangan, ini butuh tahapan-tahapan sehingga layak dan pantas dia dikatakan kufur mendustakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga kita serahkan hal itu kepada para ulama, kita laporkan, kita bermusyawarah dengan ahlul ilmi, ya, setelah menempuh beberapa perkara dalam munasahah, saling menasihati dan memberikan tahu, memperingatkan orang tersebut kepada jalan yang benar. Kemudian yang kedua, wa ta'wil, makna ta'wil. Ta'wil lahu ma'anin katsirah, ya, ta'wil memiliki makna yang sangat banyak. Cuma di sini beliau sebutkan satu. Insyaallah nanti dalam akidah wasithiyah di situ akan dibahas tentang makna ta'wil. Di antara makna ta'wil yaitu at-tafsir, penjelasan, keterangan. Seperti antum ketahui dalam hadis Ibnu Abbas Indal Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama ini dan juga ajarilah dia at-ta'wil, yaitu tafsir. Keterangan-keterangan yang menerangkan tentang Al-Qur'an. Tetapi kata beliau, wal muradu bi huna, yang dimaksudkan ta'wil di sini yaitu tafsiru nususis sifati bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu, menafsirkan nas-nas sifat, dalil-dalil yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hal itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Jadi asal dari makna ta'wil adalah tafsir. Ya. Dan ta'wil ketika ditafsirkan atau ta'wil ketika diartikan artinya sebagai tafsir, ini merupakan ta'wil yang mahmud kata para ulama. Ta'wil yang terpuji jikalau diartikan tafsir. Tetapi di sana ada ta'wil al-madzmum, ta'wil yang tercela, jikalau ta'wil tersebut diartikan tafsirun nusi sifat bi ghairi maradallahu biha wa rasuluhu, menafsirkan nas-nas sifat tanpa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang ini lebih khusus lagi disebut dengan tahrif, ya. Lebih khusus lagi di sisi para ulama disebut dengan tahrif. Itu memalingkan makna yang benar kepada ke dalam makna yang keliru. Tahrif. Dan ini merupakan takwil yang tercela. Sehingga tatkala seseorang menafsirkan, menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, tetapi hal itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ini adalah terjatuh ke dalam takwil. Ya, karena perkaranya masyhur di sisi para ulama, jikalau dikatakan takwil adalah sesuatu yang tercela, yang asalnya apa? Perkara yang terpuji. Asalnya ketika dikatakan ta'wil merupakan perkara yang terpuji. Tetapi tatkala orang-orang Yahudi mereka terjatuh ke dalam perkara yang tercela, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab-kitab mereka tidak sesuai pada tempatnya, tidak sesuai pada keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, menyelisihi tafsir yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, mereka terjatuh ke dalam tahrif. Maka ahlul batil yang mengikuti jejaknya orang Yahudi, ya mereka supaya tidak diketahui atau supaya mereka jalannya tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia, oleh orang-orang awam, mereka bersembunyi dengan menamakan apa yang mereka rubah dari makna yang benar kepada makna yang keliru dengan istilah ta'wil. Kenapa? Karena kalau mereka istilahkan istilah mereka dengan tahrif, manusia akan serta-merta menilai, oh berarti kalian atau engkau mengikuti jejaknya orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah SWT dan dicela di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalim amma wadi'ihi, merubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab mereka dari tempat-tempatnya, menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tatkala ahlul batil mereka lari dari tahrif ke dalam ta'wil, ditinggalkan oleh para ulama. Dan para ulama lebih masyhur lagi menggunakan kalimat tafsir. Ya. Tayyib. Tetapi tentunya tidak dicela ketika seseorang mengatakan ta'wil yang bermakna tafsir, dan itu adalah ta'wil yang mahmud, yang terpuji. Adapun ta'wil yang tercela, maknanya adalah tahrif. Dan ini yang dipakai oleh ahlul batil, ahlul ahwa, mereka-mereka yang berpaling dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ma fassaraha bihi sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsan. Berbeda apa yang ditafsirkan oleh mereka dengan tafsiran sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi apa yang mereka tafsirkan menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan menyelisihi apa yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'un yang mereka menafsirkan nas-nas sifat sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bisa difahami ini makna ta'wil. Maka tatkala ahlul haqi, ahli sunnah wal jamaah, para salafun salih melihat ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul ahzab, mereka lari dari tahrif ke dalam ta'wil, maka mereka celak ta'wil. Ya, yang intinya sama saja. Meskipun mereka mengatakan ta'wil, intinya sama, tahrif, memalingkan lafaz atau makna yang sahih ke dalam makna yang keliru. Sama saja. Sehingga dicela oleh para ulama yang terjatuh ke dalam ta'wil. Tetapi ketika antum dapati dalam kitab-kitab para ulama, para salafun salih, kalimat ta'wil tidaklah yang diinginkan oleh mereka, melainkan tafsir. Seperti banyak dinukilkan oleh al-imam Ibn Jarir rahimallahu ta'ala dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Beliau banyak mengatakan bahwasanya ta'wil ayah kaza wa kaza. Maka yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah tafsir, bukan tahrif. Qala rahimallahu ta'ala wa hukmu ta'wili ala thalathati aqsam. Hukum ta'wil terbagi menjadi tiga. Hukum ta'wil terbagi menjadi tiga. Ta'wil apa yang dimaksudkan di sini? Yang dibagi menjadi tiga? Itu ta'wil yang bermakna tahrif atau ta'wilul fasid lil madzmum. Ta'wil yang tercela. Itu terbagi tiga. Adapun ta'wil yang bermakna tafsir, tidak ada pembagiannya. Semuanya benar. Jikalau ta'wil bermakna tafsir. Adapun ta'wil bermakna tahrif, itu yang tercela, menafsirkan nas yang dalam Al-Quran ataupun sunnah tidak diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan menyisihi tafsiran para sahabat serta para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Maka ini terbagi menjadi tiga. Al-awalu yang pertama, ta'wil yang tercela. Yang pertama, ayyakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyatin. Yaitu orang yang mentakwil, yang memalingkan suatu makna yang sahih ke dalam makna yang keliru, yang salah. Takwilnya ini sadiran an ijtihadin, muncul terjadi karena ijtihad. Jadi ketika si muta'awil, orang yang menta'awil, yang memalingkan makna tersebut, tidaklah terjadi ta'wilannya, dia memaknakan suatu nas dalam Al-Quran ataupun sunnah, hal itu melainkan dari ijtihad dia. Ya. Jadi terjadi dari ijtihad dia. Ataupun terjadi wa husni niyatin, baiknya niat dia. Niat dia ingin menerangkan kepada manusia makna daripada dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan tentang sifat Allah SWT dan nama-namanya, ataupun yang lainnya yang berkaitan tentang syariat Allah SWT, ahkam ataupun muamalah, hukum-hukum dan juga muamalah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, dia terangkan. Tetapi ternyata apa yang dia terangkan timbul dari ijtihad dia, timbul dari baiknya niat dia, bukan timbul dari niat yang busuk, yang jelek, dalam rangka tadi membutakan manusia dari kebenaran, memalingkan manusia dari al-haq, membingungkan manusia dari agamanya. Itu adalah niatan-niatan yang jelek, yang buruk. Tetapi niatan dia baik. Cuman apa? Sampai di situ kemampuan dia. Ya, sehingga dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, dan jatuhnya dia ke dalam kesalahan tersebut dikarenakan ijtihad. Bagaimana dia mencari kebenaran, tetapi kemampuannya tidaklah melebihi daripada hal itu. Dari mana kita ketahui bahwasanya apa yang dia takwilkan, apa yang dia maknakan dan maknanya keliru, muncul dari ijtihad dan muncul dari baiknya niat dia? Diketahui, kata beliau, bihaitsu idza tabayyana lahul haqqu, yang mana jikalau al-haq jelas dan gamblang kepada dia, ya, kita nasihati, kita ingatkan bahwasanya yang benar itu bukan seperti itu. Tapi yang benar ini seperti ini, seperti ini yang diterangkan oleh para salafun salih. Ya. Maka jika al-haq terang dan gamblang jelas di hadapan dia, roja'a an ta'wilihi, orang tersebut akan kembali dari ta'wilnya. Maksudnya dia akan bertaubat. Ketika tahu apa yang dia ta'wilkan, apa yang dia maknakan itu salah dan keliru, maka dia akan rujuk kembali akan bertaubat, akan mengangkat penanya, mencoretnya, itu salah. Dia coret dalam kitabnya, atau dia tarik peredaran kitab tersebut, atau dia tarik peredaran daripada rekaman-rekamannya, kaset-kasetnya, CD-CD-nya. Tanyib. Atau dia jelaskan di mimbar-mimbar, di halaqatul ilm, bahwasanya apa yang dia katakan itu adalah salah, keliru. Itu menunjukkan dia apa? Rujuk kepada al-haq ketika diingatkan. Menunjukkan apa yang dia katakan dahulu itu karena ijtihad dan karena niat yang baik. Buktinya apa? Buktinya ketika diingatkan dia mau kembali. Tidak ngodrol istilahnya. Ya. Tidak ngeyel terus-menerus. Tidak ada bukti dia. Dia mengatakan, iya saya rujuk. Tetapi apa? Kaset-kasetnya terus menyebar. Ya, kitab-kitabnya yang dia tulis dahulu dengan penafsiran tersebut terus beredar. Tidak ada dia terangkan di halaqatul ilmiyah atau di hadapan murid-muridnya. Dia katakan bahwasanya apa yang dia katakan dahulu itu salah. Tidak ada seperti itu. Itu menunjukkan dia sebagai bukan orang yang ijtihad, tetapi karena hawa nafsu. Ya. Tetapi jikalau takwilannya itu muncul karena ijtihad atau baiknya niat, pasti dia akan kembali ketika diingatkan dengan kebenaran. Dan juga apa? Diketahui bahwasanya orang tersebut ketika terjatuh ke dalam takwil, ke dalam tahrif, diketahui sebagai orang yang mengikuti al-haq, senantiasa konsekuen, senantiasa istiqamah, terus menerus mengikuti kebenaran. Seperti siapa yang terjatuh ke dalam hal ini? Diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh guru-guru kita dalam hal ini, seperti al-imam Baihaqi rahimallahu ta'ala. Demikian pula al-imam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Demikian pula al-imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Dan juga imaman, dua imam Jalalain yang memiliki tafsir, tafsir Jalalain. Ini daripada sekian para ulama yang terjatuh ke dalam takwil, keliru dalam menafsirkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana para ulama kelompokkan bahwasanya mereka-mereka terjatuh ke dalam takwil? Diketahui dari karya tulis, karya tulis mereka. Diketahui dari tafsir Jalalain, dibaca oleh para ulama apa isinya. Ternyata ada sekian kesalahan yang terjatuh ke dalam takwil di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-Imam Munawwi, diketahui dari karya-karya tulisnya di Syarah Muslim ataupun di yang lainnya, terjatuh kepada sebagian takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Ibnu Hajar, al-Imam Baihaqi dan yang lainnya. Itu semua tidak akan lepas, seseorang akan diketahui ketergelincirannya imma dari kaset-kasetnya, sehingga bermanfaat rekaman-rekaman itu, ya. Meskipun 5 tahun atau 10 tahun sudah berlalu, bisa diketahui bentuk ketergelinciran seseorang. Ya. Kejanggalan dalam dia menyampaikan perkara tersebut, itu akan diketahui oleh para ulama yang lain. Karena mimbab inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, akan dijaga agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya. Diketahui dari kitab-kitab, karya tulis dia, dibaca oleh yang lainnya, diteliti apakah benar apa yang dia tulis. Tayyib. Demikian pula muhadharah-muhadharah dia, khutbah-khutbah dia, itu semua akan diketahui. Ya, sehingga para ulama ketika mengatakan fulan fulan fulan fulan terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam takwil, bukan tuduhan. Ya, bukan ghibah, bukan dzan, itu semua telah dibuktikan oleh para ulama. ya, melalui tajrubah pengalaman mereka, ya, dari karya-karya tulis ataupun suara-suara mereka ataupun bermajelis dengan dia. Ya. Kalau seseorang bermajelis dengan dia, dia akan tahu kesalahannya di mana, di mana. Tayyib. Maka orang yang seperti ini, yang kekeliruannya terjatuh atau salah dikarenakan ijtihad dan baiknya niat, dan dia dikenal, diketahui sebagai orang yang mengikuti kebenaran, seperti Al-Imam Nawawi, ya, Al-Imam Ibn Hajar diketahui sebagai orang-orang yang mengikuti kebenaran secara umum sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Cuman ada sebagian saja yang keliru. Tapi yang namanya manusia, ya, wajar. Ya, asal jangan keliru dalam prinsip-prinsip yang pokok. Ya. Sehingga yang seperti ini kata Syekh rahimallahu taala, fahadha ma'fuun anhu. Orang yang seperti ini kekeliruannya diampuni. Diberikan keringanan seperti itu. Kenapa? Karena dia ma'ruf sebagai imam yang berada di atas al-haq, kebenaran secara globalnya, secara umumnya. Seperti telah kita lewati pula tentang penulis Lum'atul I'tiqad sendiri, Ibnu Qudamah rahimallahu taala, yang sebagian para ulama mengatakan terjatuh ibarah beliau ke dalam ta'wid, ya, ke dalam ta'wid atau tafwid, ya, ke dalam tafwid. Tayyib. Sehingga wajar kalau manusia pasti ada kesalahan. Asalkan tadi kesalahannya bukan sebagai kesalahan yang fatal, dan tidak ada usaha dia untuk menarik lisannya, menarik kolamnya, penanya, ya, memperbaiki diri, memperingatkan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan dirinya. Tayyib. Li'an hadha muntaha wus'ihi, karena itu ketika dia terjatuh dalam ta'wil merupakan akhir, ya, kemampuan dia. Dia telah mengerahkan segala kemampuannya, jam'ul adillah, mengumpulkan dalil-dalil yang ada, beristinbat, tetapi ternyata salah apa yang dia ambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Sehingga itu adalah kemampuan dia, akhir, penghujung dari kemampuan dia, ternyata masuk ke dalam kesalahan. Wa qad qala ta'ala, Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, asalkan tadi dia bertaubat. Dia kembali dari kesalahan-kesalahan lisannya ataupun penanya. Ya, ataupun rekaman-rekamannya. Tayyib, tidak bangga, ya, tidak bahagia dengan menyebar rekaman-rekamannya ataupun kaset-kasetnya ataupun kitab-kitabnya yang ternyata di dalamnya penuh dengan kekeliruan. Wallahu ta'ala alam bisawab.